Mitra Bisnis, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusulkan penetapan upah dilakukan 2 tahun sekali, berubah dari yang berlaku saat ini, yakni setahun sekali. Hal itu dimaksudkan agar bisa menjadi solusi atas kisruh penetapan upah yang hampir terjadi setiap tahun. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda terkait usulan ini? Jadi rame-ramenya jangan setahun sekali, 2 tahun sekali aja gitu. Aneh ya, kalau menurut saya kalau perlu 5 tahun sekali. Jadi bukan 2 tahun sekali, tapi jelas gitu kan. Yang penting kan kejelasan. Jadi yang saya maksud 5 tahun sekali, itu berunding tahun ini buat 5 tahun ke depan. Kolektif bargaining. Jadi upah akan naik setiap tahun sekian persen. Jadi bukan 5 tahun sekali itu naik setiap 5 tahun, bukan. Apa yang akan terjadi setiap tahun dalam 5 tahun ke depan tanpa berunding, rame-rame. Jadi misalnya setiap tahun upah naik 2 kali dari inflasi, misalnya gitu ya. Kemudian karyawan-karyawan dalam 5 tahun itu dapat training 2 kali dalam 5 tahun. Begitu. Tapi frameworknya 5 tahun, kalau sekarang berunding untuk setahun saja gitu loh. Jadi capek memang, tapi yang paling penting adalah substansinya. Kemudian perusahaan yang keberatan, jadi misalnya ya, tahun ketiga di dalam perjanjian 5 tahunan itu naik 10%, tapi tiba-tiba resesi, perusahaan itu harus membekukan kenaikan upah. Nah oke, karyawan mau membekukan, tapi misalnya dia dapat apa ya, semacam kompensasi untuk pemilikan saham gitu. Jadi oke, gak apa-apa deh, gaji tidak naik, tapi bentuknya adalah pemilikan saham, gitu kan. Jadi Depnaker mah cuman supaya gak pusing aja setiap tahun, gitu kan. Tapi formulanya gak jelas. Ayo betul-betul melakukan pembenahan ini. Kemudian misalnya ketika laba perusahaan misalnya naik 20%. Nah laba ini bersumber dari mana? Dari biaya modal, dari peningkatan produktivitas dan sebagainya. Jadi kalau kontribusi pegawai dalam meningkatkan laba itu besar, nah bisa dinaikkan lebih dari 10% gitu-gitu. Kemudian perusahaan wajib transparan kepada karyawannya. Karyawan niscaya akan ikhlas tidak naik gaji kalau perusahaannya merugi. Ikhlas. Tapi ini rugi omong kosong. Apa? Jadi ayo kita melakukan proses perundingan pakai norma-norma baru. Kuncinya adalah kesejahteraan. Jadi misalnya perusahaan wajib untuk menyisihkan sebagian dari labanya. Kalau misalnya labanya biasanya 10%, tiba-tiba labanya jadi 15%. 2% itu ya pengusaha dapat sekarang jadi 13% ya. 2%-nya buat tabungan perumahan karyawan. Nah, begitu. Wah, pasti senang. Enggak naik upah tapi dia mikir, "Ah, 10 tahun lagi saya punya rumah." Kalau sekarang karyawan, dia enggak punya masa depan. Enggak tahu nasibnya seperti apa. Jangankan masa depan, besok aja dia tidak tahu akan dipecat atau tidak. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.